لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له والحاضر واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاة المسافر وقصرها، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، والحديث 1638. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وواقع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم لشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا أن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وقال حدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت أن يميني أو أن يساري، قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف أن يمينه. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا واقيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bab yang ke-115, babu jawazil sirafi minas salati anil yamini wasyimal. Bab bolehnya berpaling dari salat menghadap atau arah ke kanan atau arah ke kiri. Maksudnya adalah imam ketika dia sholat, setelah selesai sholat dia tidak tetap menghadap ke kiblat terus, tapi dia menghadap ke kiblat. Ukurannya dalam riwayat yang dijelaskan, ukuran beliau mengucapkan Allahumma antas salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang sarif, kemudian dia berpaling mengarahkan wajahnya ke makmum. Arah mana? Melalui arah ke kanan atau ke kiri? Ya, tapi wajahnya menghadap ke makmum. Tidak sorong arah ke kanan atau ke kiri. Tapi cara berputarnya ke kanankah atau berputarnya ke kiri. Imam Nawawi mencantumkan judul dari bab ini, bolehnya berputar setelah sholat itu melalui kanan atau berputarnya ke kiri. Dia cantumkan oleh Imam Muslim beberapa hadis di sini. Yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La ja'alanna ahadukum lisyaitani fi nafsihi juz'a. Janganlah sekali-kali salah seorang di antaramu membuatkan bagi syaitan dari dirinya juz'an, bagian. Maksudnya apa? Jangan dia biarkan, dia berikan bagian dari dirinya untuk syaitan. La yara illa anna haqqan alaih. Dimana dia mengira, yakni mengatakan bahwa yang benar itu terhadap dirinya. Ya, kadang-kadang kita debat nih, berdiskusi, ayam batu itu punya mbo, tidak punya aku. Ya. Di dalam adab-adab menuntut ilmu, di dalam kitab Al-Ilm karya Syekh Ibn Uthaymin, dikatakan adalah salah satu poinnya berlapang dada di dalam masalah khilafiyah. Ketika terjadinya perbedaan, kita dituntut untuk saling berlapang dada. Apabila, bagaimana konsep ketika kita berbeda adalah kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih pada sesuatu apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dengan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Kalau seandainya dua pendapat yang berbeda, yang masing-masingnya telah berpegang kepada dalil yang kuat, atau berpegang pada dalil yang sama tapi persepsinya berbeda. Lihat misalkan gelas, dia memandang dari sini, yang satu lagi memandangnya dari sini. Air yang kelihatan di dalamnya itu berbeda misalkan. Jadi dari sudut pandangnya yang berbeda. Maka Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, tidak boleh dia mengatakan bahwa pendapat saya lebih benar, pendapat Anda adalah salah. Sebab nanti lawannya juga mengatakan pendapat saya yang benar, pendapat saya yang, pendapat Anda yang salah. Sehingga apa? Terjadi dalam diskusi ini atau debat ini, diberikan peluang untuk syaitan. Ya, untuk syaitan untuk ya masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadul jannah." Aku menjanjikan rumah di dasar surga. Liman, bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan mira, mira itu diskusi atau debat kusir, debat memperlihatkan ambo yang bana, ambo yang betul. Lim wa in kana muhiqqan, walaupun dia adalah benar. Artinya di situ ada juz bagi syaitan, bagian bagi syaitan terhadap dirinya. Ini yang maksud, ya. La yara illa haqqan alaihi. Dia tidak memandang kecuali kebenaran itu ada pada dirinya. Apa topiknya? Alla yansarifa illa an yaminih. Bahwasanya Nabi itu tidaklah, ya, bahwasanya tidaklah berpaling dari sholat kecuali harus dari kanan. Aktsar ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimali. Yang sering aku lihat dari Rasulullah, dia berpaling ke kirinya. Baik. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik, bahwasanya Suddi bertanya kepada Anas, kaifa ansarifu idza shalaitu? Bagaimana cara aku berpaling dari setelah sholat apabila aku telah sholat? Insiraf itu bagaimana caranya? Ya, berpaling itu menghadap ke makmum ini bagaimana caranya? An yamini au an yasari? Apakah menghadap melalui arah ke kanan saya, ke kanan saya atau ke kiri saya? Qal, Anas menjawab, amma ana fa'aktharu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Adapun aku, Maka yang banyak aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling itu arah kanannya. Berbeda enggak? Ibnu Mas'ud mengatakan arah kiri. Yang Anas Malik mengatakan ke kiri, ke kanan. Hadis yang ketiga itu, atau yang riwayat yang keempat, ya, dan hadis kedua dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yansarifu an yaminihi. Sesungguhnya Nabi kana yansarif. Ucapan kana yansarif ini menunjukkan, seakan-akan menunjukkan kebiasaan yang biasa beliau lakukan. Ya, beliau berpaling arah kanannya. Baik. Melagi saya kita dudukkan, kan kita lihat ada imam duduknya nyorong gitu. Nah, kayak gini. Atau ke kiri. Tidak menghadap ke makmum. Imam Bukhari di dalam sahihnya dia membuat bab, yaitu imam itu menghadap ke makmum. Bukan ya apa? Nyorong gitu loh. Taib. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di sini? Tadi kita lihat Abdul Mas'ud, dia memandang yang sering dia lihat Nabi berpaling arah ke kiri. Anas Malik dia mengatakan, amma ana, adapun aku, yang banyak aku lihat Nabi, kata Anas, berpaling ke kanan. Ke kanan ya. Baik. Wajhul jam'i bainahuma. Bagaimana sisi untuk menggabungkan keduanya? Kedua pendapat ini, satu kanan, satu kiri. Gimana nih gabungannya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu taratan hadha wa taratan hadha. Bahwasanya Nabi terkadang beliau lakukan yang ini, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud, terkadang berdasarkan riwayat Anas, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan. Fa akhbar kullu wahidin bima taqada annahu akthar fima ya'lamuhu. Masing-masing memberitahukan dengan apa yang dia yakini bahwa itu yang terbanyak yang dia ketahui. Ini maksud sesuai dengan yang dia ketahui, yang paling banyak melihat, yang dia lihat adalah Nabi ke kiri. Kalau Anas Malik, yang sesuai yang dia ketahui kan dikatakan amma ana fa aktsaru ya ma raaitu fa aktsaru ma raaitu. Adapun aku, yang banyak aku lihat atau yang sering aku lihat. Berarti Anas Malik juga memberitahukan apa yang sering dia lihat. Fadalla ala jawazihima wala karahata fi wahidin minhuma. Ini menunjukkan bahwa bolehnya kedua-duanya, mau paling ke kanan atau ke kiri, silakan. Wala karahata fi wahidin minhuma, tidak ada makruh satu di antaranya. Tidak bisa dimakruh, oh enggak, makruh untuk ke kiri atau makruh ke kanan, tidak. Tapi kedua-duanya boleh. Ya. Wa ammal karahatu allati iqtadaha kalamul mas'ud. Adapun dipahami dari perkataan Ibnu Mas'ud, seakan-akan Ibnu Mas'ud memakruhkan. Sehingga beliau mengatakan, wala yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'a. Seakan-akan ya, seakan-akan dari perkataannya ini ada sedikit membantah dari perkataan orang tadi. Karena orang tadi dia berpaling ke kanan. Ibnu Mas'ud mengatakan yang paling banyak aku lihat Nabi adalah ke kiri. Bisa dipahami dari perkataan Ibnu Mas'ud ini bahwa Ibnu Mas'ud tidak menyukai atau tidak menyukai yang kanan. Arah ke kanan. bahwa perkataan Ibnu Mas'ud ini falaisa bisababi aslin linsirfi 'anil yamin aw asy-syimal. Perkataan makruhnya atau seakan-akan Ibnu Mas'ud tidak menyukai dari yang tadi. Itu sama sekali bukan dalam sebab asal muasal pembahasan untuk berpaling ke kanan atau ke kiri. Ya, bukan itu yang dimaksud. Wa innama hiya fi haqqi man yara anna dhalika labudda minhu. Fa innama ya'taqada wujuba wahidin minal amrayni mukhti. Bahwasanya itu hanya saja pada orang yang beranggapan mesti salah satu di antaranya. Ya, anggapannya mesti kanan. Tidak boleh kiri. Ya. Bahwasanya orang yang meyakini kewajiban satu di antara dua yang permasalahan tadi, kanan atau kiri. Dia menganggap orang tadi seakan-akan itu wajib ke kanan, tidak boleh ke kiri. Ya. Maka dia adalah mukhti. Dia adalah salah. Begitu juga kalau dia menganggap bahwasanya ke kiri, tidak ke kanan. Diambil salah satu dari sikap yang mesti, yang wajib dia lakukan satu di antara yang dua ini. Maka Ibnu Mas'ud memandang itu adalah suatu hal yang keliru. Walihada qal, oleh karena itu dia mengatakan, yara anna haqqan alaihi. Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, dia memandang, orang tadi memandang bahwa kebenaran itu ada pada dirinya. Ya. Fa innama dhamma man ra'ahu haqqan alaihi. Bahwasanya Ibnu Mas'ud itu mencela orang yang memandang bahwa kebenaran itu ada pada dirinya. Perkara ini adalah perkara yang berlapang dada. Ya, ya, ini terjadi kedua permasalahan. Ke kanan boleh, ke kiri boleh, tapi yang kebanyakan yang saya lihat itu ke kiri, kata Ibnu Mas'ud. Tapi untuk mengatakan harus penape ambo yang batua, nah ini yang menjadi, ya, menjadi tercela. Maka kita saling menghargai pendapat. Ketika pendapat itu masing-masing mempunyai argumentasi, mempunyai dalil. Karena perintah dari Allah bukan merujuk kepada pendapat dia, tetapi merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita mukaddimah tadi yang pertama. Wa madhabuna, madhab siapa nih? Syafi'i. Annahu la karahata fi wahidin minal amrayn. Tidak ada makruh kalau satu sama lain. Tidak ada kecelaan. Mau ke kanan atau mau ke kiri, boleh. Lakin, akan tetapi, yustahabu an yansarifa fi jihati hajatihi. Sawan kana an yamini au shimalih. Dianjurkan bagi dia untuk berpaling kemana yang dia butuhkan. Jadi dikembalikan kepada kebutuhannya. Mungkin dia pengen berpaling ke kanan atau dia pengen berpaling ke kiri, kebutuhan dia, terserah. Ya, sesuai dengan hajatnya. Wa nistawal jihatani fil hajati wa adamiha. Kalau seandainya sama potensinya, ya, ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhannya, kalau sama-sama ada kebutuhan, sama-sama tidak ada kebutuhan, lalu kemana yang lebih baik? Fal yaminu afdal. Arah ke kanan itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Siapa yang bisa? Apa dalilnya? Balik dia ke umuman hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi kulli syai. Nabi sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala sesuatu. Ya. Li'umum al-ahadits al-musarrihah bi fadl al-yamini fi bab al-makarim wa nahwiha. Karena keumuman hadis-hadis yang nyata-nyata, ya, mendahulukan yang kanan di dalam bab-bab akhlak. Berwudu, pakai sandal dahulu yang kanan, minum dengan tangan kanan, dan seterusnya. Ya. Hadza sawabul kalami fi hadainil haditsain. Ini pendapat yang benar, perkataan yang benar dalam dua hadis ini. Waqad yuqalu fihi ma khilafus sawab. Wallahu alam. Ada lagi yang mengatakan perkataan dalam permasalahan ini khilafus sawab, yaitu yang berbeda dengan yang benar. Jadi ada kalau perkataan sih macam-macam aja. Ya, kan, tapi ini adalah ringkasan dalam pembahasan ini. Jadi intinya bagi seorang makmum, seorang imam, dia tidak tetap duduk menghadap ke kiblat. Tapi hendaklah dia menghadapkan wajahnya ke makmum. Mana dalilnya? Dalilnya di antaranya ada hadis Irbad bin Sariyah. Ya, fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina biwajhihi. Nabi menghadapkan kepada kami wajahnya. Jadi beliau berpaling hadap ke makmum. Ya, lalu caranya mana? Caranya adalah ke kanan atau ke kiri. Boleh sama semuanya. Ya. Ukuran dia menghadap ke depan itu ukuran astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Untuk apa gunanya? Siapa yang tahu? Dahulu tidak ada hijab. Maka Nabi memberikan kesempatan bagi wanita-wanita di luar, di belakang, untuk segera untuk untuk pindah, ya, berangkat, atau boleh jadi dia memakai hijabnya, ya, karena waktu sholat tidak pakai cadar, ya, boleh jadi dia memakai hijabnya setelah itu, begitu. Jadi diberikan peluang oleh Nabi bahwa wanita berangkat. Nah, kemudian juga makmum kita ya laki-laki baru boleh kita bergerak, artinya mau tinggalkan tempat setelah insirafil imam. Itu namanya insiraf. Ketika imamnya sudah berpaling menghadap ke makmum, baru adabnya kita boleh berangkat. Ya. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.